السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله، baik yang ada di Masjid Al-Furqan Bandung ini ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang surga. Jumat yang lalu kita sudah membahas bahwa di surga itu ada cahaya. Cahayanya tidak pernah padam apalagi atau redup. Tapi di surga tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada juga matahari, tidak ada juga bulan. Sebagaimana Syekhul Islam menyatakan, wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamar wala lailun wala nahar. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang. Lalu bagaimana mereka, para ahli surga, mengetahui adanya pagi dan sore? Syekhul Islam menyatakan, lakin tu'raful bukratu wal asyiyatu binurin yadharu min qibalil arsh. Diketahuinya siang, pagi dan petang adalah dengan cahaya yang muncul dari arah arsh. Sehingga ungkapan dalam Al-Quran, walahum rizquhum fiha bukrata wa asyiyya, bagi mereka, bagi para ahli surga, di dalamnya ada rizki setiap pagi dan petang. Itu terdapat dalam surah Maryam ayat 62. Pagi dan petang di surga diketahui dengan cahaya yang muncul dari arsy. Keterangan tentang hal itu sudah kita terangkan pada Jumat yang lalu. Kita pun sudah menjelaskan bahwa surga itu ada aroma, wangi, harum yang aromanya tercium sampai sejarak dalam salah satu hadis 40 tahun perjalanan, dalam hadis lain 70 tahun perjalanan. Apalagi orang-orang yang berada di dalam surga pasti mencium aroma wewangian surga yang luar biasa. Di surga juga ada pepohonan dan buah-buahan yang beraneka ragam. Ada buah-buahan yang namanya dan bentuknya persis seperti di dunia. sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 25, kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali para ahli surga diberi rizki di dalam surga berupa buah-buahan sebagai rizki bagi mereka, mereka berkata, inilah buah-buahan yang dulu dirizkikan kepada kami sejak dulu. Wa utubihi mutasyabiha, dan kini mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Maksudnya serupa namanya, juga bentuknya, tapi rasanya tentu saja jauh berbeda. Sebagaimana dalam Al-Quran ada di surga itu buah apel, anggur, juga delima yang dikenal oleh manusia ketika di dunia ini. Di akhirat juga buah-buahan itu ada, tetapi rasanya yang tentu saja jauh berbeda. Adapun pohon-pohon di surga sudah kita jelaskan kemarin. Pertama, ada pohon yang besarnya amat sangat luar biasa, sampai-sampai kalau seseorang lewat di bawah kerindangannya 100 tahun pun perjalanan mereka, maka tidak akan bisa melintasi kerindangan pohon tersebut. Ada juga Sidratul Muntaha, yang kemarin juga sudah kita terangkan dalilnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Selain itu, ada lagi yang disebut dengan pohon Tuba. Ini pohon yang besar, dan dari pohon inilah dibuatnya pakaian-pakaian ahli surga. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Tuba syajaratun fil jannah masiratu mi'ati amin fiyabu ahli jannah takhruju min akmamiha. Tuba adalah salah satu pohon di surga yang besarnya membutuhkan 100 tahun perjalanan, dan pakaian-pakaian ahli surga keluar dari kelopak dari pohon ini. Hadis ini sanadnya hasan, sebagaimana dijelaskan kehasanannya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab silsilah al-ahadis as-sahihah juz yang keempat halaman 639, hadisnya nomor 1985. Bahkan pohon-pohon buah-buahan surga juga itu muncul dari pohon ini, sebagaimana sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Amr, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, ya Rasulullah, akhbirna an thiyabi ahli al-jannah khalqan tukhlaq am nasjan tunsaj. فضحك بعض القوم فقال رسول صلى الله عليه وسلم ومما تضحكون من جاهل سأل عالما ثم أكب رسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أين السائل قال هو ذا أنا يا رسول الله قال لا بل تشقق عنها ثمر الجنة ثلاث مرات. Ada seorang laki-laki datang, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang pakaian ahli surga. Apakah itu benda yang kelak diciptakan atau hasil tenunan yang ditenun? Tertawalah orang-orang mendengar pertanyaan itu. Lalu berkatalah Rasulullah SAW, kenapa kalian tertawa? Apakah karena ada orang jahil yang bertanya kepada orang alim? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada orang itu sambil mengatakan, mana yang bertanya tadi? Dia menjawab, aku wahai Rasulullah. Lalu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari pohon inilah keluar buah-buahan surga. Beliau menyatakan itu 3 kali. Inilah 3 jenis pohon yang ada di surga yang kita ketahui sebatas yang kita temukan di dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Yang pertama ada pohon yang kerindangannya tidak bisa dicapai walaupun oleh perjalanan 100 tahun. Kedua Sidratul Muntaha. Dan yang ketiga pohon Tuba. Selain itu, batang pohon yang ada di surga itu terbuat bukan dari kayu seperti di dunia, tapi dari emas. Inilah keajaiban dan keluar biasaan yang ada di surga yang tidak mungkin ada di dunia. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Sahih Ibn Hibban, Sunan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin. Kata Rasul SAW, tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya itu terbuat dari emas. Hadis ini sahih, bisa kita temukan dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir, juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini derajatnya hasan. Itulah beberapa jenis pohon dan buah-buahan di surga. Timbul pertanyaan, bagaimana cara kita memperoleh pohon-pohon di surga beserta buah-buahannya tersebut? Bisakah kita memperbanyak jumlah pohon dan buah tersebut? Dan bagaimana caranya? Jawab, bisa. Setiap kita bisa memperbanyak jumlah pohon yang ada di surga beserta buah-buahannya dengan amalan-amalan tertentu yang disyariatkan dan harus kita amalkan selama di dunia. Khalilur Rahman Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ketika beliau diisrakan agar salam Nabi Ibrahim itu disampaikan kepada umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'um radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu Ibrahima lailatan usriyabi faqala ya Muhammad aqri ummataka annal jannata ardun tayyibatu turbah adzabatul ma wa annaha qian wa anna gharasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Ibrahim saat itu ada di langit ketujuh. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keenam bertemu dengan beberapa nabi yang lain. Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Sebagaimana itu dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Aku bertemu dengan Ibrahim ketika malam aku diisrokan. Lalu berkata Ibrahim, "Hai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Juga sampaikan berita, bacakan berita bahwa surga itu negeri yang tanahnya sangat baik, bagus. Airnya sangat tawar. Dan itu ada sebuah taman yang indah. Dan tanam-tanamannya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Sehingga para ulama menyatakan siapa orang yang mengatakan kalimat ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baginya ada satu pohon di surga. Oleh karena itu makin sering dia membacakan kalimat ini, makin banyak pohon yang Allah tanam untuk dia di surga nanti. Dan itu adalah sebuah keindahan. Inilah beberapa keterangan tentang pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di surga. Selain itu di surga juga ada binatang dan ada burung-burung di surga. Yang bagaimana bentuknya, ukurannya, segala macamnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Akan tapi Allah mengungkapkan ini dalam Al-Quranul Karim. Seperti yang Allah nyatakan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 21 dan 22, Allah menyatakan walahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'inun. Dan bagi ahli surga ada daging dari burung yang amat sangat mereka inginkan. Ada lagi juga bidadari-bidadari surga. Menunjukkan kalau ada daging burung di surga, berarti ada burung di surga. Dalam Sunan At-Tirmidzi, sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar, qala dzaka nahrun a'taniyahu Allah, yakni fil jannah, ashaddu bayadin minal laban wa ahalla minal asal, fihi tayrun a'naquha ka'anaqil juzur al-jazur. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Di dalam Al-Quran ada surat namanya surah Al-Kautsar yang amat pendek, bahkan surat terpendek di antara surat lain yang ada dalam Al-Quran. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan Al-Kautsar kepadamu. Rasulullah SAW ditanya apa Al-Kautsar itu, beliau menjawab itu adalah sungai yang Allah berikan untukku di surga. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, tapi tidak giung. Giung itu manis yang amat sangat manis, saking sangat manisnya jadi enggak enak itu giung ya. Tapi akhirnya giung ini tidak hanya untuk manis saja, untuk semua rasa lain, rasa gurih. Gurih, terlalu gurih disebut juga giung. Itu bahasa Sunda. Saya enggak tahu bahasa Indonesianya giung itu apa. Pokoknya rasa yang terlalu berlebihan sehingga enggak enak. Walaupun kalau rasa itu dengan kadar yang cukup enak, manis cukup enak, gurih yang cukup enak, tapi terlalu manis atau terlalu gurih disebut giung sehingga tidak enak. Nah, sungai di surga itu airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Fihi tayrun, di dalamnya ada burung. anakuha ka anakil jazur. Punduknya itu seperti punduk sapi atau punduk unta. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam surga itu ada burung yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Berkata Imran, inna hadhihi lana'imatun. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, akaltuha an'amu minha. Kata Imran, ini adalah sebuah yang sangat-sangat-sangat nikmat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akalatuha an'amu minha, dan makanannya itu jauh lebih nikmat lagi daripada hal itu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, diterima dari Abdullah bin Mas'um radhiyallahu anhu, jaa rajulun binaqatin mahtumah, faqala ya Rasulullah, hadhihi an-naqatu fi sabilillah. Faqala Rasul sallallahu laka biha sab'u mi'atin naqatin mahtumah fil jannah. Datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu salam, lalu dengan membawa seekor unta yang dikekang, yang ditambat. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, unta ini saya infakkan di jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu salam? Bagimu dengan infakmu ini akan memperoleh 700 ekor unta di surga nanti. Menunjukkan nanti di surga juga ada unta. Berkata Al-Hakim bahwa hadis ini sahih ala syarti syaikhain. Bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, dan kesahihannya disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Syalal Albani pun menyepakati kesahihan hadis ini berdasarkan dua ulama ahli hadis tadi, sebagaimana yang boleh dijelaskan dalam silsilah al-ahadis as-suhihah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab suhihnya dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an, kata Abu Mas'ud, kalau tadi dari Ibnu Mas'ud, kalau ini dari Abu Mas'ud, dua orang yang berbeda. Ja'a rajulun binaqatin mahtumah, faqal hadhihi fi sabilillah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'atin naqatin kulluha mahtumah. Ada seorang laki-laki datang dengan membawa seekor unta yang diikat. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, ini untuk infak di jalan Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagimu pada hari kiamat dengan infak ini akan diberi 700 ekor unta, semuanya juga diikat seperti ini. Jadi di surga nanti ada unta, di surga juga ada burung, sebagaimana penjelasan hadis-hadis yang barusan. Inilah keterangan tentang beberapa keadaan di surga. Kita sudah menjelaskan tentang bangunan di surga, pohon, sungai, dan seterusnya. Nah, ada nanti yang lebih menarik tentang apa yang ada di surga. Saking menariknya, sengaja saya akan akhirkan penjelasannya, yaitu tentang bagaimana keadaan bidadari-bidadari surga. Nanti itu biar ngiler. Sekarang kita akan beralih dulu kepada calon-calon penghuni surga beserta karakteristik mereka di dunia, dan apa yang menyebabkan mereka itu berhak untuk menempati surga. Yang jelas, para ahli surga adalah orang-orang mukmin muwahhid yang ahli tauhid. Semua orang yang berbuat syirik atau kufur kepada Allah atau mendustakan salah satu pokok-pokok keimanan, dia akan diharamkan dari surga. Bahkan sebaliknya akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Quran banyak menerangkan bahwa para ahli surga itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sebagaimana Al-Baqarah 25 umpamanya menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kata Allah, beritahukanlah atau berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha walahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Setiap kali mereka diberi rizki berupa buah-buahan, mereka berkata, inilah buah-buahan yang dulu dirizkikan kepada kami sejak dahulu, dan mereka diberi yang serupa. Bagi mereka di dalam surga itu ada istri-istri yang suci, yang bersih, dan mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud istri yang bersih dan suci itu istri-istri wanita-wanita yang tidak pernah haid atau tidak pernah nifas, tidak beringus, tidak pernah flu, tidak juga meludah, dan seterusnya. Nanti biar ngiler nanti di belakang tentang bidadari surga. Juga dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ظَلِيلًا. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tadi beriman beramal soleh, sekarang juga beriman dan beramal soleh. Kami masukkan mereka dalam surga, dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan bagi mereka disediakan istri-istri yang suci, disebut lagi istri-istri yang suci, dan itulah bidadari-bidadari surga. Juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 41, Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Merekalah orang-orang yang ahli surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Juga bisa kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 9, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, dan Allah menyediakan tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden, serta keriduan dari Allah itulah yang lebih besar. Dalam surah Yunus ayat 9 dan ayat 10, innal ladhina amanu wa amilu sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, Allah menunjuki mereka dengan keimanan mereka, dan akan mengalir sungai-sungai di bawah mereka di surga yang penuh kenikmatan. Seruan mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma. Penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Dan ucapan akhir mereka adalah alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi semua ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa salah satu keterangan yang menyatakan seseorang akan masuk surga adalah iman dan amal soleh. Kadang-kadang Allah juga menerangkan bahwa yang berhak memasuki surga selain iman adalah Islam. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf 68 sampai ayat 70, Allah berfirman, ya ibadi la khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan atas kalian pada hari ini dan kalian juga tidak berduka cita. Hari ini maksudnya hari kiamat, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka adalah muslim, mukmin dan muslim. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga beserta istri-istri kalian dalam keadaan kalian digembirakan atau dibahagiakan. Dalam ayat lain Allah menyatakan yang berhak masuk surga itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan agama ini. Surah As-Saffat ayat 40 menyatakan, illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wahum mukarramun wahum mukramun fi jannatin na'im. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, merekalah orang-orang yang akan memperoleh rizki yang ditentukan, buah-buahan, dan mereka dimuliakan di surga yang penuh kenikmatan. Yang dimaksud dengan ikhlas dalam beragama, memurnikan dalam beragama, maksudnya memurnikan pelaksanaan dari agama ini dari dua aspek, dari dua sisi. Sisi pertama, sisi niat, ya niatnya murni untuk Allah, bukan untuk dunia atau pujian manusia. Kedua, murni dari segi tata cara pelaksanaan agama itu, murni hanya melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah juga menerangkan bahwa yang berhak menerima atau masuk ke dalam surga itu karena kuatnya keterkaitan jiwa mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala serta besarnya rasa harapan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta ibadahnya yang super intensif kepada Allah. Allah berfirman dalam As-Sajdah ayat 15 sampai 18, kata Allah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan orang-orang yang apabila mereka itu diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud sambil bertasbih memuji Allah, dan mereka tidak takabur. Ketika kita membaca ayat ini di dalam sholat atau di luar sholat, disunnahkan sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Tatajafa junuduhum anil madaji, rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat-tempat tidur mereka. Maksudnya sholat ya, tidak tidur malam itu. Sholat malam, qiyamul lail. Rusuk-rusuk mereka renggang dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berseru, menyeru, berdoa kepada khaufan wa tama'an, dengan harap-harap cemas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka pun menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, ini juga karakteristik ahli surga yang dijelaskan dalam ayat surah As-Sajdah tadi. Penyebab lain yang dijelaskan dalam ayat lain seseorang bisa masuk ke dalam surga adalah karena sabar dan tawakal. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun." Dan orang-orang beriman dan beramal soleh, kami akan siapkan bagi mereka kamar-kamar di surga. Di bawahnya banyak mengalir sungai-sungai. Itulah sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Mereka adalah orang-orang yang sabar dan mereka tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah beberapa karakteristik tuh ahli surga, iman dan amal soleh sudah dijelaskan, Islam juga sudah, kemudian ikhlas juga sudah, kemudian kuatnya keterkaitan jiwa mereka dengan Allah beserta ibadahnya yang intensif kepada Allah, sabar dan tawakal, itu kunci-kunci masuk surga itu. Dan tidak boleh juga dilupakan istiqamah di atas yang hak. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat lain dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka pun tidak berduka cita. Merekalah ahli surga, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi apa-apa yang mereka lakukan dahulu. Ada lagi orang-orang yang ahli surga itu adalah orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut itu mengerem dirinya dari kemaksiatan, penyimpangan. Bahkan orang seperti itu diberi dua surga, bukan satu lagi. Allah berfirman dalam Ar-Rahman ayat ke-47, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada maqam Allah, dia akan peroleh dua surga. Para ulama diantaranya dari kalangan sahabat, Ibnu Abbas menyatakan, yang dimaksud waliman khafa maqama rabbi, bagi orang-orang yang takut kepada maqam Rabbnya, maksudnya orang-orang yang takut ketika dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Orang yang takut menanti saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar, bagi dia akan disediakan dua surga. Dan dua surga itu tentu saja di dalamnya dengan seabrek kenikmatan. Yang dijelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya dari surah Ar-Rahman yang tadi disebutkan. Ada lagi penjelasan tentang siapa ahli surga tersebut, yaitu orang-orang yang, nah ini berat tapi harus, dan imbalannya juga setimpal, yaitu membenci dan memusuhi orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sekalipun mereka itu adalah kerabatnya sendiri, bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri. Allah siapkan surga bagi orang yang membenci orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut. Allah ungkapkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah ayat terakhir, ayat ke-22, Allah mengatakan, La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an. Kamu, hai Muhammad, tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir menunjukkan kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara atau keluarga. Merekalah orang-orang yang sudah Allah tetapkan iman dalam hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ayat yang menyatakan secara lebih rinci tentang jenis-jenis amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Seperti umpamanya amalan-amalan soleh tersebut adalah memiliki keyakinan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hak, benar, memenuhi janji, tidak melanggar janjinya, memelihara, menyambungkan silaturahmi, takut kepada Allah, takut kepada hisab yang dahsyat, menegakkan sholat, berinfak, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu di antara beberapa amalan yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam surga. Lihat umpamanya surah Ar-Ra'd ayat ke-21 sampai ke-26, Allah berfirman, Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al mithaq walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusa wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd itu, apakah siapakah yang lebih baik? Apakah orang yang mengetahui bahwa ajaran yang diturunkan kepada engkau ini adalah benar, ataukah orang buta? Hanyalah yang bisa mengambil pelajaran dari ini hanyalah ulul albab, orang-orang yang berakal. Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah dan tidak membatalkan janjinya. Orang-orang yang menyambungkan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Dan mereka takut kepada Allah sebagai Rabb mereka. Mereka pun takut kepada azab yang buruk, hisab yang buruk. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah dan mendirikan sholat, menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan membalas semua kejahatan dengan kebaikan, mereka akan menerima akibat yang baik, yaitu surga aden. Mereka akan memasukinya. Nah, ini lihat, mereka akan memasukinya, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan turunan-turunan mereka. Tidak hanya mereka yang dimasukkan ke dalam surga. Kesolehan seorang itu menyebabkan bapaknya ikut, istrinya ikut, anaknya juga ikut. Dan para malaikat akan masuk menemui mereka dari semua pintu sambil mengatakan keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian dulu, dan itulah sebaik-baik akibat, sebaik-baik balasan. Ada lagi ayat yang menjelaskan bahwa para ahli surga adalah orang-orang yang memadukan antara amalan lahir dan amalan batin, amalan hati dan amalan raga. Sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-11 menjelaskan semua itu, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum غير معلومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحفظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini menyangkut amalan lahir dan batin. Kemudian orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, ini amalan lahir. Dan walladzina hum lizzakati fa'ilun az-zakah, di sini sebagian para ulama kesucian jiwa. Sebab ayat ini ayat makkiyah. Makkiyah itu ayat yang turun di mana? Di Mekah. Sedangkan zakat turunnya di mana? Di Madinah, belum ada kewajiban zakat. Sehingga sebagian ulama menyatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, artinya orang-orang yang mensucikan jiwa mereka. Dan orang-orang yang memelihara faraj-faraj mereka, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka dalam hal demikian mereka tidaklah tercela. Maka siapa orang yang mencari di luar kedua hal itu, merekalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka juga orang-orang yang menunaikan amanat-amanat dan janji-janji mereka. Mereka juga orang-orang yang memelihara sholat-sholat mereka. Merekalah yang akan menjadi para ahli waris, yaitu orang-orang yang menerima warisan surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Yang dimaksud mereka menerima warisan surga Firdaus, artinya menerima warisan rumah dari orang-orang kafir di surga. Karena setiap manusia sudah disediakan dua rumah, satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Siapa orang yang masuk neraka, dia akan menempati rumah dalam neraka, adapun rumahnya yang di surga, dia wariskan ke para ahli surga. Siapa orang yang masuk ke dalam surga, dia akan menempati rumahnya di surga, adapun rumah dia di neraka, diwariskan kepada para ahli neraka. Itulah yang dimaksud ulaika humul waritsun, mereka lah para ahli waris, yaitu orang-orang yang menerima warisan di surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini karakteristik yang umum yang dimiliki oleh para ahli surga. Akan tetapi satu hal yang harus kita sadari, kita yakini, bahwa karena surga itu super mahal, derajatnya amat sangat luar biasa tinggi, untuk memperolehnya tidak gampang. Surga tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan berhura-hura, dengan bersenang-senang. Jalan menuju surga adalah jalan yang berliku, penuh onak dan duri, membutuhkan kesabaran, keuletan, pengorbanan, penderitaan, perjuangan dengan kesungguh-sungguhan. Nabi SAW bersabda, hujibatil naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makar. Kata Nabi SAW, neraka itu ditutup dengan syahwat, sedangkan surga ditutup dengan makarih. Kalau syahwat adalah hal-hal yang menyenangkan, kalau makarih adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Coba jalan menuju neraka itu rata-rata menyenangkan tuh. Ghibah, fitnah itu menyenangkan tuh. Bahkan jadi hobi. Bahan banyak dari radio, dari TV, dari majalah, dari kehidupan sehari-hari, bahan untuk ghibah, untuk gosip itu banyak banget. Coba lihat umpam berjudi, mabuk, hura-hura, berzina, dan seluruh itu menyenangkan semuanya. Makanya banyak orang yang tergiur, sekalipun tahu ujungnya itu di neraka. Sebaliknya surga dipenuhi hal-hal yang tidak menyenangkan. Untuk bisa ke surga itu harus ibadah, harus lapar, saum, harus pegel ngaji seperti ini. Seluruh ibadah ada aspek masyakah. Masyakah itu penderitaan. Ada yang masyakahnya teralami oleh fisik, oleh badan kita, seperti saum, seperti sholat, seperti tolabul ilmi, seperti jihad, itu fisik benar, seperti mencari nafkah. Ada lagi yang masyakahnya hanya terasa oleh psikis, oleh jiwa kita, perasaan kita. Fisik sih tesesel, teboncel, tebared-bared asan. Saya lupa, di Jakarta banyak yang mendengar juga. Maksud tesesel, teboncel itu artinya luka sedikit pun, tergores pun tidak secara fisik, tapi secara psikis mungkin menderita. Seperti umpamanya zakat, infak, sedekah, ada perasaan sayang, lebar kata orang Sunda Maya. Sudah harta dikumpulkan dengan banting tulang, peras keringat, dug hulu pat nyawa suku dijen hulu hulu dijen suku tisuk cedur nepikeun ka soleh jeder gitu ya. Keringat dingin, keringat panas, keringat hangat semuanya bercucuran dari seluruh tubuh untuk memperoleh harta. Setelah harta teraih harus diberikan sebagian kepada orang lain. Sayang, lebar, kata orang Sunda. Saraf psihis dia. Contoh lain secara psihis dalam pembagian waris. Wanita memperoleh setengah bagian dari laki-laki. Dan karena HTT-nya ngejedung tak. Secara psihis dia menderita. Si Ujang anak abah, si Nyai juga anak abah. Nah si Ujang menang satanggungan, ari si Nyai menang sagandongan. Satanggungan berarti dua ya, ditanggung begitu ya. Kalau sagandongan digandong, cuma satu, setengahnya berarti. Kenapa harus dibedakan? Secara psihis terhantam. Syariat ta'addud. Wah, ini secara psihis dengan hantaman yang berat bagi kaum wanita. Tapi itulah pelaksanaan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Pahala diperoleh dari kadar penderitaan dalam melaksanakan syariat itu. Lebih besar penderitaannya, lebih gede pahalanya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala didasarkan pada kadar masyaqqah, penderitaan. Mana ibadah apa yang penderitaannya paling hebat? Coba lihat. Apa kira-kira? Jihad, ya. Perang melawan orang kafir. Itu lahir, batin, jiwa, raga, harta, nyawa, itu dikorbankan semuanya. Apa balasan bagi jihad? Kalau mati, syahid. Kalau menang, dosa gugur, pahala banyak, ghanimah dapat. Luar biasa itu. Nah, jadi di dalam semua ibadah terkandung penderitaan, dan ibadah adalah jalan menuju surga, dan ibadah penuh dengan penderitaan. Ngaji gini menderita enggak? Menderita, cangkel, pegel, kesal, ngantuk, pingin ngobrol, dan seterusnya, penderita. Dalam Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril, idhhab fanzur ilaiha." Fa dhahaba fa nadhara ilaiha fa qala, "Wa izzatika la yasma biha ahadun illa dakhalaha fa haffaha bil makari." Fa qala, "Idhhab fanzur ilaiha." فذهب فنظر إليه ثم جاء فقال وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. Ketika Allah menciptakan surga, baru surga aja, jalan menuju surganya belum diciptakan. Ketika Allah menciptakan surga beserta kemewahannya, keindahan, kenikmatannya, Allah berfirman kepada Jibril, kamu pergi ke surga dan lihat isinya. Pergilah Jibril ke surga dan melihat isinya. Setelah itu berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, tidak ada seorang pun yang mendengar keindahan surga kecuali pasti dia akan bisa memasukinya. Lalu setelah itu Allah memenuhi jalan menuju surga itu dengan makari. Makari itu hal-hal yang tidak disukai. Kalau mau ke surga tuh harus iman, harus ibadah, harus berpegang teguh kepada sunnah, harus menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Itu hal-hal yang tidak menyenangkan kan ya. Ke masjid pergi untuk sholat, untuk ngaji itu hal yang tidak disenangi orang. Makanya rata-rata masjid kosong. Rata-rata pengajian kosong. Rata-rata waktu sholat fardu kosong. Coba sekali saja kita adakan dangdut di sebuah lapangan besar dan harus bayar. Kosong enggak? Penuh berdesak-desakan sampai berantem tawuran kan gitu ya banyaknya ya. Jadi Allah kemudian memenuhi jalan-jalan menuju surga itu dengan al-makari. Kata Allah, pergi lagi kamu hai Jibril. Lihat. Dilihat kata Jibril, demi kemuliaanmu ya Allah, aku khawatir tak akan ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga. Saking apanya? Susahnya. Saking banyaknya orang yang akan merasa wegah meniti jalan menuju surga saking susahnya. Kata orang Sunda, mararumpil jalan menuju ke surga teh banyak duri, banyak onak, kurang-kurangnya waspada dalam melangkah, bres seumpama menginjak duri, menginjak kerikil tajam, menginjak apa yang tidak disenangi oleh dirinya. Ah, ini menunjukkan bahwa surga itu ya sepadanlah dengan perjuangan, bahkan sebenarnya jauh lebih besar balasannya daripada perjuangannya. Orang berjuangnya ibadah, amal soleh yang ala kadarnya, tapi balasannya surga yang penuh kemewahan dan abadi kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah jalan menuju surga. Kita belum sempat membahas hal-hal lain tentang para penghuni surga ini, tapi masih panjang sekali penjelasan tentang para penghuni surga. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Cukup sampai di sini, dan kita punya sisa waktu kira-kira kurang dari 10 menit untuk tanya jawab, dan saya prioritaskan untuk para pendengar Radio Roja. Saya persilakan Fawas untuk memandunya. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan pada Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, tersisa beberapa menit ke depan, kami undang Anda untuk bertanya secara langsung di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Kita angkat yang pertama. Halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari Ibu Heti di Jakarta Timur. Iya, silakan Ibu Heti. Mohon diperkeras suaranya Ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mohon kriteria istri yang solehah yang dapat kira-kira masuk kategori penghuni surga, iya, terhadap suami yang bagaimanakah yang wajib ditaati untuk istri yang bisa menjadi istri soleha. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Ummu Heti di Jakarta Timur ya. Bertanya apa saja kriteria wanita soleha yang akan menghuni surga. Ini dijawab dengan sebuah hadis. Nabi sersam bersabda, innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Apabila seorang wanita mampu memelihara salatnya yang 5 waktu, memelihara saumnya sebulan penuh di bulan Ramadan, taat kepada suami dan mampu memelihara kehormatan dirinya, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga melalui pintu mana saja yang kamu suka. Kita pernah membahas pintu surga semuanya ada berapa? 8. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu saum yang disebut royan, pintu jihad dan seterusnya, gitu ya. Nah, kalau orang menjadi ahli seluruh amal, ahli sholat, ahli zakat, ahli jihad, dia boleh masuk melalui pintu mana saja dan akan diseru dari semua pintu. Sehingga makna hadis tadi, apabila seorang wanita pertama memelihara sholatnya yang 5 waktu, kedua saumnya, ketiga taat suami, keempatnya memelihara kehormatan dirinya, lalu dia boleh masuk melalui pintu surga mana saja yang dia suka. Maknanya kata Syekh Al-Utsaimin, keempat sifat tadi, salat, saum, taat kepada suami dan memelihara kehormatan dirinya, itu merupakan amalan-amalan pengundang hidayah Dengan keempat karakter ini Allah akan menurunkan hidayah. Dengan hidayah itu orang itu akan menjadi ahli salat, ahli saum, ahli zakat atau sedekah, ahli jihad dan seterusnya, sehingga dia boleh bebas melalui pintu surga mana saja yang dia suka. Nah, adapun kriteria, dua kriteria pertama, salat dan saum, menunjukkan istri yang solihah itulah seorang wanita yang ahli ibadah. Adapun yang ketiga, yaitu taat kepada suami, menunjukkan wanita yang solihah calon penghuni surga itu adalah wanita yang betul-betul tunduk patuh satya satuhu ke suami. Dan yang terakhir keempat, memelihara kehormatan diri, termasuk mencakup juga tingkah laku, ucapan, penampilan, berpakaian, sehingga dengan semua itu terpeliharalah kehormatan dirinya. Itulah beberapa kriteria wanita ahli surga, wallahu a'lam. Silakan lagi kawan. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon kembali di 8236543. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan radionya, Ibu. Silakan, dari mana? Silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu, dari mana? Mau nanya. Halo, Ibu, mohon dikecilkan saja radionya. Ibu bisa nyimak lewat telepon saja, Bu, ya. Iya, Pak Ustaz. Mau nanya ini, Pak Ustaz, tadi di apa saya nyimak, katanya boleh benci sama orang musyrik. Gimana kalau itu saudara saya? Terus gimana menyadarkannya ya, Pak Ustaz? Dia enggak mau sholat, suka kedukun. Gimana itu, Pak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari ibu tadi. Tadi kita katakan harus membenci orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Bagaimana kalau itu saudara kita? Itu katanya. Iya, kita bacakan ayat tadi, walaupun itu bapaknya sendiri, anak sendiri, saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri gitu ya. Tapi begini, pertama, ketika ada saudara kita yang melakukan penyimpangan, apapun penyimpangannya, termasuk syirik dan kufur atau bid'ah atau sejenisnya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mendakwahinya. Mungkin dia berbuat syirik karena kebodohan, melakukan kekufuran karena ketidaktahuan. Setelah kita dakwahi, mungkin dia sadar, oh salah, kemudian berhenti dari syiriknya gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah kita beritahu ya, ngeyel dia paham tapi ngeyel tetap, dia tahu itu syirik, tapi karena hawa nafsu ingin meraih kekayaan dunia umpamanya dengan perbuatan syiriknya itu, peduli amat mau syirikmu enggak, mau surga mu neraka, yang penting saya bisa kaya di dunia umpamanya begitu ya. Nah, setelah iqamatul hujjah, nah itulah yang harus kita benci dan kita jauhi agar kita tidak terimbas oleh perbuatan syiriknya. Itu yang dimaksud. Tetapi dakwah apabila ada kesempatan tetap harus kita lakukan. Dakwahi semaksimal yang kita bisa sampai akhir hayat, baik akhir hayat kita ataupun akhir hayat orang tersebut. Nah, itulah ibu ya, dan ibu tetap berusaha dan juga mendoakan saudara ibu yang tadi. Insya Allah kita akan jumpa lagi sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.